serbuk tetesembun pagi pancaran wajahmu selalu memberi semangat hidupku di siang dan malam tak pernah ku bosan untuk selalu menatapmu. Di siang dan malam kau